Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. من يذكر لنا دليلا على موت النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ نعم نعم إنك ميت وإنهم ميتون. والدليل الثاني santri tahfidz yang habis sholat maghrib langsung keluar. Kalau yang langsung keluar kan berarti sudah selesai murojaahnya. Anak masuk nggak ada satupun, atau satu atau dua orang saja, sisanya di luar nggak tahu ngelihat apa. Ketika ditanya nggak bisa menjawab. Nah. Apa dalil yang kedua mengenai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Meraji'u. Antum thullabul ilm di sini. Bukan anak-anak yang dikirim untuk buang-buang waktu begitu saja. Dan berapa kali kita ingatkan para santri, selesai sholat maghrib, sholat sunnah di dalam masjid. Tidak ada perhatian sama sekali terhadap nasihat. Tidak tahu apa yang dilihat di luar sana. Wallahu a'lam sudah menjalankan sholat sunnah atau bukan. Kalau di sini antum malas, ikhwani afidhakumullah, di tempat lain akan jadi apa? Di sini dengan aturan, diikat dengan peraturan. Banyaknya santri yang melanggar. Apapun itu, aturan dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Bahkan anda sendiri di majelis ini menyampaikan kepada antum, setelah sholat maghrib, sholat sunnah di dalam masjid, antum murajaah. Kecuali adik-adik antum yang mereka harus jalan ke sakan untuk halaqah di sana. Tidak diperhatikan nasihat. Enaknya diapakan? Kita anggap antum santri-santri yang sudah dewasa. Sudah bisa memilah dan memilih mana yang baik. Al-labibil isyara yafham. Orang yang bijak itu dengan isyarat sudah bisa mengerti. Wal-himar bidharbi yaf'al. Kalau keledai dipukul dulu baru ngerti. Antum ini sekarang labib, orang yang bijak atau keledai? Kalau keledai ya kita siapkan melepah di luar sana. Aturan dilanggar ketika ditanya di halaqah, enggak menjawab. Apa dalil wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an? Naam. Ahsanta barakallahu fik. Ama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata. Bukankah kemudian ketika wafat? Dalil yang kedua mengenai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga menyebutkan mengenai apa? Perkara hisab. Apa itu hisab? An yarfa' yadah. Apa makna hisab? Hari perhitungan. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan tentang amalan mereka pada hari itu. Dan umat manusia di dalam perkara hisab ini terbagi menjadi berapa golongan? Thalathatu aqsam. Al-qismul awwal, man la yuhasab, yang enggak dihisab sama sekali, mereka langsung masuk surga tanpa azab, tanpa disiksa. Naam. Dan itu jumlahnya berapa? Dalam hadis Imran ibn Husain 70,000, walaupun pada riwayat yang lain ada tambahan. Nah, kemudian macam yang kedua, Zayan, nah, hisaban madza yasira, yang disebut dengan apa? Al-'ard. Gunakan ain, al-'ard. Pemaparan saja, disebutkan masing-masing kesalahannya dan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan. Dan hamba tersebut mengakui kesalahannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tutupi aib-aibnya di dunia. Nah. Dan mereka menerima kitab ini dari arah sebelah kanannya. Nah. Dan ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, berikan kepadaku hisab yang mudah. Nah, ini golongan yang kedua juga manusia yang bahagia. Mereka selamat. Nah, kemudian yang ketiga apa? Hisabun munaqasyah. Adanya diskusi. Di situ ada perdebatan. Seorang hamba mendustakan, kemudian tangan kakinya bersaksi. Nah, sebagaimana kisah apa? Tiga orang yang membaca Al-Quran, dia mengaku menginginkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan didustakan karena engkau mempelajari Al-Quran supaya disebut sebagai qari. Begitu pula yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya apa? Mengangkat kalimatullah. Ternyata dalam hatinya berkeinginan supaya dipandang sebagai pahlawan, pejuang, kesatria, pemberani. Maka didustakan. Nah, begitu pula orang yang menuntut ilmu. Dan ternyata dengan menuntut ilmu tersebut, dia mengharapkan bagian daripada dunia. Maka dia didustakan. Nah, di sana ada namanya apa? Hisab munaqasyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqisal hisab wa'udzib." Yang ketika hisabnya didiskusikan, maka diazab, di bawah mara bahaya. Ya Aisyatu yawma idzin halak. Yang didiskusikan azabnya, wahai Aisyah, pada saat itu mereka binasa. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari golongan yang ketiga ini. Naam. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hanbali, Imamud Da'wah, pembaharu Islam, mujaddid fil qarni tsani asyar, pada abad yang ke-12, pada abad ke-12 Hijri. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, melanjutkan, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Yang mendustakan hari kebangkitan, kufurlah dia. Kenapa dihukumi kufur ikhwani afidhakumullah? Li amraini wa sababain. Karena dua sebab. Dihukumi kafir karena apa? Dua sebab. Dua hal. Karena dua perkara. Nah. Sebab yang pertama, li'annahu jahada ruknan min arkanil iman. Karena dia telah membangkang dan mengingkari salah satu rukun daripada rukun-rukun keimanan. Li'annahu jahada ruknan min arkanil Islam. Kenapa orang yang mengingkari hari kebangkitan dihukumi kafir? Yang pertama, li'annahu jahada, dia membangkang kepada salah satu rukun iman. Karena di antara rukun iman apa? Percaya dan beriman kepada hari akhir. Ini bagian daripada hari akhir. Nah. Karena ini terjadi pada hari kiamat. Ikhwani afidhakumullah. Kemudian sebab yang kedua, wasababu tsani aw al amru tsani, li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi wa li kutubih. Li'annahu mukadzibun, karena dia telah mendustakan lillah, mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya mendustakan Al-Quran yang menjelaskan ayat-ayatnya mengenai adanya hari kebangkitan. Kemudian dia mendustakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai hari kiamat, hari kebangkitan, hisab, mizan, dan yang lainnya. Wa mukadzibun li kutubihi, dan mendustakan kitab-kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Tidak ada satu kitab pun yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim ke muka bumi melainkan menyebutkan, menyinggung mengenai adanya hari pembalasan. Berarti dia telah berdusta kepada Allah, berdusta kepada Rasulnya, berdusta kepada kitab-kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Allah membahas mengenai hari kebangkitan. Nabi SAW memberikan kabar kepada kita mengenai hari itu. Maka yang mengingkari apa? Dihukumi kafir. Naam. Dan tentu ikhwani afidhakumullah, enggak ada di antara umat manusia yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Enggak ada yang tahu. Manusia yang paling mulia dan yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengerti kapan terjadinya. Begitu pula malaikat yang paling afdol, yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril pun juga tidak mengerti. Artinya enggak ada yang tahu. Tersembunyi kapan terjadinya hari kiamat. Diperintahkan kita untuk mempersiapkan ketika datangnya hari itu. Maka umat manusia enggak ada yang mengerti kapan terjadinya hari kebangkitan, kapan terjadinya hari kiamat. Karena itu harus melalui apa? Nas, dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yang sampai kepada kita ikhwani afidhakumullah, hari kiamat terjadi pada hari apa? Pada hari Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, hadis Abi Hurairah, khairu madha ayyamikum allati tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul jum'ah, sebaik-baiknya hari ketika matahari terbit, yaitu pada hari Jumat. Wa fihi khuliqa Adam, pada hari itu Adam diciptakan manusia pertama. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari itu juga Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah, enggak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari pada setiap pekannya. Tidak akan terjadi hari kiamat melainkan di hari apa? Di hari Jumat. Maka setelah itu adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan ikhwani afidhakumullah dimulai dengan apa? Dari mana dimulainya hari kebangkitan ini? Setelah apa? Setelah? Nah, setelah an-nafkh. Peniupan sangkakala. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akan yang bertugas dalam perkara ini malaikat apa? Israfil. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan peniupan sangkakala ini pada hari apa? Pada hari? Hari Jumat. Pada hari Jumat. Dalam hadis Aus ibn Aus radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhalikum yaumal jum'ah." Sungguhnya hari yang paling afdal di antara kalian adalah hari Jumat. Naam. Wa fihi khuliqa Adam wa fihi qubidha. Pada hari itu diciptakan Adam. Pada hari itu pula Adam diwafatkan. Wa fihi an-nafkhah was-sa'q. Pada hari itu pula sangkakala ditiup, dan pada hari Jumat petir bergemuruh. Pada hari itu. Nah. Maka di antara mulainya daripada hari kebangkitan dengan adanya an-nafkhah. Tiupan sangkakala. Berapa kali tiupan? Umar mengatakan 2. Berapa kali tiupan? 3. Ahmad mengatakan 3. Berapa kali tiupan? Berapa? 2. Ada yang bilang 1 atau 4? Siapa yang bilang 1? Siapa yang bilang 4? Enggak ada. Ikhtalafa al-ulama'u 'ala qawlain. Para ulama mereka berbeda pendapat menjadi 2 ucapan mengenai tiupan sangkakala. Pendapat yang pertama, 3 nafakhat. Sangkakala itu ditiup sebanyak 3 kali. Dan ini merupakan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid beliau Al-Hafidh Ibnu Katsir. Ini merupakan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Al-Hafidh Ibnu Katsir. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Tiupan yang pertama disebut dengan Nafkhatul Faza'. Nafkhatul Faza'. Tiupan yang membuat umat manusia terkejut. Mereka kaget. Yang disebut dengan nafkhatul faza', tiupan yang mengejutkan. Ini tiupan yang pertama. Dan ini terdapat dalam surat An-Naml ayat 87. Nafkhatul faza'. An-Naml ayat 87. Wa yawma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. An-Naml 87. Dan ingatlah pada hari wa yauma yunfakhu fi as-sur, ketika ditiupkan sangkakala, fafazi'a, maka terkejutlah man fis samawati wa man fil ard, segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, mereka kaget, penghuni atas penghuni bawah terkejut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, nafkhatus sa'q, alif lam sad ain qaf, nafkhatu as-sa'q, sad ain qaf. Nah, tiupan yang mematikan. Ketika ditiup yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, umat manusia wafat. Ini disebut dengan nafkhatu as-sa'q. Membuat mereka apa? Jatuh, pingsan, wafat. Kemudian yang ketiga, nafkhatul qiyam, tiupan untuk bangkit. Dan tiupan yang kedua dan tiupan yang ketiga, dua tiupan ini terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 68. Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur, ketika sangkakala ditiup, fasa'iqa, kalau yang ayat sebelumnya An-Naml, fafazi'a, terkejut. Kalau Az-Zumar, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, matinya segala yang ada di langit makhluk Allah Subhanahu wa taala dan segala yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sekali lagi. Berarti yang keberapa ini? Yang berikutnya. Nah, ditiup untuk yang ketiga kali, fa'idhahum qiyamu yandurun, dan mereka pun dalam keadaan bangkit berdiri sambil terbelalak, mereka sambil melihat, mereka sambil memandang ketika dibangkitkan dari matinya. Nah, ini tiga nafkhat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa jilid ke-4. Dan pendapat ini yang dirajihkan oleh Syekh Saleh Al-Syeikh, nah, hafizahullahu ta'ala, di dalam penjelasan beliau terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Beliau merajihkan ini, tiupan itu ada tiga. Dirajihkan oleh Syekh Saleh Al-Syeikh di dalam penjelasan beliau terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, nafkhatan, tiupan itu cuma dua. Tiupan yang pertama, ikhwani afidhakumullah, al-faza'u was-sa'q, mereka terkejut, kemudian apa? pingsan wafat. Tiupan yang pertama membuat mereka terkejut, kaget, kemudian mereka pingsan, mereka wafat, mereka meninggal, mati. Kemudian tiupan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, yaitu nafqatul qiyam li rabbil alamin. Tiupan yang membuat umat manusia bangkit, artinya keluar dari kuburan mereka menuju kepada Tuhan semesta alam. Bangkit menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat yang kedua ini dirajihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin dalam kitabnya Syarah Lum'atu Al-I'tiqad. Syarah Lum'atul I'tiqad. Berarti ikhwani afidhakumullah, yang beranggap tiga tadi, yang pertama apa? Tiupan mengejutkan, yang disebut dengan nafkhatu al-faza'. Yang kedua, nafkhatu yang membuat manusia apa? Mati, yang disebut dengan nafkha apa? As-sa'aq. Kemudian yang ketiga, al-qiyam, buat umat manusia bangkit. Nah, ini yang beranggapan bahwasanya tiupan itu ada tiga. Yang beranggapan dua, ya berarti yang pertama digabung. Tiupan pertama itu mengejutkan dan membuat mereka pingsan wafat. Tiupan yang kedua mereka bangun. Nah, berapa jarak dua tiupan? Nah, berapa jarak di antara dua tiupan? Jam? Hari? Bulan? Atau menit? Nah, berapa jarak di antara keduanya? Ikhwani afidhakumullah. Nafkhatul faza'i was-sa'iq, kemudian nafkhatul qiyam. Nah, berapa jarak di antara keduanya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina an-nafkhataini 40." Jarak antara dua tiupan sangkakala ini 40. Stop sampai di sini riwayat itu. Maka murid-muridnya Abu Hurairah bertanya, "Ya Abu Hurairah, a'arba'una yawman?" Karena Abu Hurairah cuma menyebutkan itu kepada murid-muridnya. Nabi SAW bersabda, "Ma baina an-nafkhataini 40," di antara dua tiupan sangkakala 40. Muridnya pun bertanya, "40 apa ini? A'arba'una yawman? Apakah itu 40 hari? Setelah tiupan yang pertama, 40 hari berikutnya lanjut kepada tiupan yang kedua. Setelah umat manusia mati, meninggal." Abu Hurairah mengatakan, "Abaitu," artinya "la adri," aku enggak tahu. Kemudian bertanya lagi, "A'arba'una syahran?" Apakah itu boleh jadi 40 bulan? Abu Hurairah mengatakan, "Abaitu," artinya "la adri," aku enggak tahu. Yang lain lagi mengatakan, "A'arba'una sana?" Apakah di antara dua tiupan ini 40 tahun? Abu Hurairah mengatakan, "Abaitu ay la adri," aku enggak tahu. Abu Hurairah cuma dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kata lafaz arba'un, 40. Dan Nabi alaihi salatu wasallam segera menambahkan, "Tsumma yunazzilullahu minas samai ma'an fayambituna kama yambutul baql." Artinya setelah 40 terjadi tiupan sangkakala yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan air dari langit, menurunkan hujan. Fayambituna kama yambutul baql. Setelah itu umat manusia tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Dengan turunnya air hujan ini umat manusia tumbuh dari tanah. Mereka bangkit seperti tumbuhnya apa? Tanaman. Maka pada hadis ini ikhwani afidzakumullah, tidak diketahui masanya kapan 40 itu. Tersamarkan kepada kita. Adapun dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya 40 hari merupakan adillatun dha'ifah, dalil-dalil yang lemah. Pendapat yang rajih, Allahu a'lam. 40 ini apa? Karena tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, semua umat manusia ini akan hancur. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini hancur ketika apa? Perkara tersebut, terjadinya peniupan sangkakala, kecuali empat saja yang tidak akan hancur dengan tanah. Ada empat makhluk yang tidak akan hancur dengan tanah. Adapun sisanya ikhwani afidhakumullah, binasa ketika masuk ke liang kubur. Hanya empat saja. Yang pertama, ajzadul anbiya, jasadnya para nabi dan rasul. Terlindungi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam riwayat Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Nah, jasadnya para nabi ikhwani afidhakumullah terlindungi. Diharamkan bagi tanah untuk memakan jasad mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ajsadus syuhada, jasadnya para syuhada yang mereka wafat di medan jihad. Dengan sebenar-benarnya jihad, bukan sekedar klaim. Jasadnya para syuhada yang mereka wafat di medan peperangan dan pertempuran dengan untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Nah, di antaranya ada sebuah athar, kalau Al-Quran banyak di beberapa ayat, nah, yang menyatakan bahwasanya, akankah kalian mengira bahwasanya para syuhada itu wafat, mereka mati? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki. Nah, di antara sebuah athar ikhwani afidhakumullah, sahabat Jabir bin Abdullah ini pernah menggali kuburan ayahnya sendiri. Karena ayahnya Abdullah wafat di mana? Ayahnya Jabir wafat di medan pertempuran Uhud. Mati di peperangan Uhud yang kedua. Nah, sehingga Abdullah ini dikubur dalam satu lubang dengan jenazah lainnya. Maka di hati Jabir ibn Abdullah merasa tidak tenang. Jasad bapaknya bersama dengan jasad yang lain. Maka Jabir ibn Abdullah menggali, dikeduk kembali jasad ayahnya untuk dipindahkan pada kuburan yang sendiri, enggak campur dengan yang lain. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atharnya. Nah, maka ketika digali dan tersingkap, jasadnya Abdullah ayahnya Jabir seperti pertama kali dikubur. Wahia ba'da sittati ashur, padahal jenazah itu umurnya sudah 6 bulan. Wafat sebelum 6 bulan penggalian. Jasadnya utuh selama 6 bulan tidak dimakan tanah. Ikhwani afidhakumullah, tanah gersang, tanah panas, apalagi padang pasir, lebih cepat daripada tanah-tanah yang sifatnya lembab dan berair. Tanah kita dingin, jasad mungkin lebih lama. Tanah di Arab lebih cepat untuk memakan jasadnya manusia. Gak menunggu bulan, ikhwani afidhakumullah. Nah, ini sudah berjalan 6 bulan. Jabir menyaksikan jasad ayahnya seolah-olah baru dikubur. Illal udhun. Kecuali hanya telinga saja. Yang sudah apa? Tidak seperti semula. Namun sisanya utuh. Ini salah satu athar yang menyebutkan bahwasanya jasadnya para syuhada Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, dari jasadnya kita bagian apa? Hah? Tulang apa? Ahsan, yang disebut dengan tulang ekor. Enggak akan musnah tulang ekor manusia. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna fil insani 'azman." Jasad manusia ini ada satu tulang. Nah, "Inna fil insani 'azman la ta'kuluhu al-ardu abadan." Enggak akan dimakan tanah selama-lamanya. Wafihi yurakabul insanu yaumil qiyamah. Dari tulang inilah akan disusun kembali manusia kelak pada hari kiamat. Maka para sahabat bertanya, ayu azmin ya Rasulullah, bagian mana tulang itu di tubuh kita wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, ajabunab, ajabatu dhanab, yaitu tulang ekor. Nah, dari tulang ekor inilah nanti akan tersusun umat manusia di hari kebangkitan. Kemudian yang keempat, yang terakhir apa? Hah, siapa yang bisa menjawab? Ada pada diri kita. Bukan tulang. Apa? Hah? Ruh. ruh. Ruh enggak akan binasa, makhluk Allah Subhanahu. Ruh makhluk apa bukan makhluk? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat adalah ruhnya manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak punah. Nah, maka setelah ditiupkan sangkakala hari kebangkitan dimulai dan umat manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan hufatun uratun ghurlun. Nah, ya ayyuhan nas innakum tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Wahai umat manusia, kelak kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, hufat. Kemudian urat, tidak berpakaian alias telanjang. Kemudian yang ketiga, ghurla, dalam keadaan tidak berkhitan, dikembalikan seperti semula. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Aisyah kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayantur ba'dhum ila ba'dhin, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan tidak saling melihat antara satu dengan yang lainnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al amru ashaddu min an yanthura ba'dhum ila ba'dhin. Perkara pada hari itu, wahai Aisyah, lebih berat daripada sekedar mereka melihat antara satu dengan yang lainnya. Sudah tidak mengurus perkara itu, karena perkaranya dahsyat pada hari kiamat, hari kebangkitan, dan pada hari ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam.